Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خنبرنا عزكم الله kita lanjutkan kembali قصة جرجس عليه السلام. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan malam kali ini kita akan selesaikan cerita dari Jarjis alaihi salam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bagaimanakah Jarjis meninggal untuk yang kedua kalinya. Dia mati dikarenakan dibunuh oleh Mujay Latis, salah seorang menteri raja yang dia berkhianat dan tidak menepati janjinya. Dia memasukkan Jarjis ke dalam patung dari tembaga yang telah dilubangi. Kemudian dia dimasukkan ke dalam lubang tersebut beserta dengan bahan-bahan yang bisa membakar yang lain. Kemudian dibakarlah patung itu yang akhirnya melebur dan juga Jarjis melebur di dalamnya. Dia pun mati. Namun Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana janji sebelumnya, Allah ta'ala kembali membangkitkan Jarjis dan mengutus seorang malaikat, malaikat Mikail, yang kemudian mengambil leburan daripada tembaga tersebut, kemudian dihempaskan dan dilemparkan ke atas tanah, sehingga dari situ muncullah kembali Jarjis. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali beliau. Namun ternyata tidak membuat sang raja sadar dan beriman. Namun sang raja dia semakin menjadi dan dia mencoba mencari cara-cara yang lain untuk bisa membinasakan Jarjis. Maka orang-orang yang ada di kerajaan, pembesar-pembesar kerajaan memberikan usulan kepada sang raja, bagaimana kalau kita membunuh Jarjis dengan cara perlahan, pelan-pelan tapi pasti. Kalau kita bunuh dia pada satu waktu mungkin tidak berhasil, dia kembali hidup. Lalu bagaimana kalau kita bunuh dia perlahan? Bagaimana itu? Kita bunuh dia dengan cara al-ju' wal-atash, yakni kita buat dia mati kelaparan dan kehausan. Maka Jarjis digiring oleh sang raja dan bala tentaranya dan dipenjarakan di salah satu rumah yang ada di salah satu bagian kerajaan. Ditaruh di dalam rumah tersebut. Rumah ini cukup kuat, namun yang tinggal di dalamnya ada seorang wanita tua renta yang kemudian memiliki anak, namun anak tersebut cacat total, ya, tidak bisa melihat, buta, tidak bisa bicara, bisu, dan kondisinya stroke total, yakni tidak bisa beraktivitas, muk'at. Kalau bahasa Arabnya muk'at, muk'at itu yakni orang yang didudukkan, yakni dia duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak. Maka sang raja pun meninggalkan Sardis, tinggal di dalam rumah itu, dipenjarakan di situ, tahanan rumah bersama dengan wanita yang ada di dalamnya dan juga anaknya. Dan tidak ada satupun dari bala tentara yang kemudian mengirimkan makanan ke rumah tersebut. Dilanjutkan kisahnya oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan, "Falamma balaghahu al-ju' qala al-ajuz." Ketika rasa lapar itu mulai dirasa oleh Jarjis. Ya, ini ditaruh di dalam rumah, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Langsung dia mulai terasa lapar. Kayaknya sudah lapar. Qala al-ajuz, maka beliau bertanya kepada nenek-nenek tua yang ada di dalam rumah itu, "Hal indaki ta'amun aw syarab?" Apakah kamu punya sedikit makanan atau minuman yang bisa saya makan dan minum? Qalat, maka perempuan itu pun mengatakan, "La walladhi yahlifu bih." Tidak, saya tidak punya makanan, tidak punya minuman. "Ma ahidna bit'am mundu kadza wa kadza." Kita sudah tidak pernah ketemu makanan sejak hari ini dan ini. Yakni sudah lama kita tidak ketemu makanan dan tidak ketemu minuman. Yakni nasibnya Jarjis dengan wanita ini sama. Wanita ini juga tidak mendapatkan konsumsi yang cukup. "Wa sa'akhruj wa altamisu laka syai'an." Tapi tenang saja, kamu tetap di rumah ini sebagai tahanan. Saya akan keluar untuk mencari makanan-makanan atau minuman-minuman yang memang bisa dicari. Nanti tak carikan di luar. Qala laha Jarjis, maka sebelum perempuan ini keluar, Jarjis berdakwah kepada perempuan ini. Jarjis berkata, "Hal ta'rifin Allah?" Apakah kamu kenal siapa Allah? Qalat lahu na'am. Maka perempuan itu mengatakan, "Iya, saya kenal." Qala, maka Jarjis mengatakan, "Fa iyyahu ta'budin?" Apakah kamu menyembah Allah? Qalat la. Kata perempuan itu, "Tidak, saya tidak menyembah Allah." Yakni dia tahu siapa Allah, namun dia tidak menyembahnya, musyrikah. Qala, maka Imam At-Tabari mengatakan, "Fada'aha ilallahi fasaddaqadhu." Maka Jarjis mengajak perempuan itu untuk beriman kepada Allah, dan perempuan itu pun membenarkan ucapan Jarjis dan beriman. Wantolakat tatlubu lahu syai'an. Setelah itu kemudian perempuan ini keluar rumah mencari sesuatu yang bisa dimakan untuk Jarjis. Keluar dia. Wa fi baitiha da'amatun min khashabatin yabisah tahmilu khushubal bait. Di dalam rumah itu ada satu tiang. Tiang yang terbuat dari kayu yang kering, dan tiang ini lumayan besar. Dengan tiang inilah semua kayu-kayu yang ada di atasnya itu ditopang. Yani semua kayu yang ada di atas itu ditopang dengan satu tiang, ya, dijunjung dengan satu tiang. Tiangnya lumayan besar. Faqbala 'ala ad-du'a, maka Jarjis pun langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama kana ka syai'in hatta akhbara tilka ad-da'ama. Ketika beliau berdoa, ternyata tiang tersebut langsung menghijau. Fa'ambatat kulla fakihatin tu'kal aw tu'raf. Tiang ini pun berubah menjadi sebuah pohon yang menghasilkan berbagai jenis buah-buahan yang dikenal oleh manusia dan bisa dimakan. Yani satu pohon namun buahnya banyak, ya. Ada durian, ada apa, ya. Pokoknya di situ semua buah-buahan itu ada. Autusamma hatta kana fima ambatat al-liya wal-lubiya. Hingga di antara yang ditumbuhkan oleh pohon ini yaitu buah liak dan lubia. Lubia labu mungkin, labu. Kemudian liak, liak dikatakan al-Imam At-Tabari, nabatun bisyam lahu habbun yu'kal. Liak ini adalah buah yang langka di Syam, dan buah ini memiliki biji yang bijinya juga bisa dimakan. Yakni buah yang sangat langka itu pun tumbuh di pohon tersebut. Yani masya Allah, pohon ajaib. Semuanya tumbuh, buah apapun ada di situ tersedia. Bukan hanya itu, wa zahara lid'amati far'un min fawqil bait adallahu wa ma hawlahu. Dan ternyata dari tiang tersebut muncul far', yani muncul cabang atau ranting, yang kemudian ranting ini ke atas rumah, yang kemudian ranting ini pun menyebar dan menaungi rumah. Ya, ini betul-betul seperti pohon, kayak pohon beringin mungkin, ya. Jadi asalnya tiang, Beliau berdoa, langsung hijau, langsung kemudian keluar rantingnya, rantingnya menembus rumah, kemudian melebar dan menaungi semua rumah. Nah, jadi pohon. Wa qabalatil ajuz. Ketika itu nenek tua itu pun pulang ke rumah. Wa huwa bima sya' ya'kul ragadan. Ketika itu si dadi sedang makan enak dengan buah-buahan yang ada, sedang enak makan dia. Falamma ra'at alladhi hadatha fi baytiha min ba'diha qalat. Ketika perempuan ini pulang dan melihat keanehan yang ada dalam rumahnya, kok agak gelap rumah saya? Ya kok banyak rantingnya? Dia masuk, loh, kok ada pohon di tengah rumah saya? Qalat, maka dia pun langsung serentak mengatakan, amantu billadhi at'amaka fi baitil ju'. Aku beriman dengan zat yang memberi kamu makan di rumah kelaparan ini. Fad'u hadha rabbal 'adzim liyashfiya ibni. Saya meminta kepadamu agar berdoa kepada Rabbmu untuk menyembuhkan penyakit anakku. Ya, ini orang tua ini baru sadar bahwa yang ditahan di rumahnya itu bukan orang sembarangan. Dia lihat, masya Allah, ya, batang kayu yang dijadikan sebagai tiang rumah bisa menjadi pohon. Wah, ini bukan orang sembarangan. Maka dia pun meminta agar Jajis menyembuhkan anaknya. Qala, Jajis pun mengiyakan. Adnihi minni, dekatkan anakmu kepada saya, bawa kemari. Fa adnadhu minhu, kemudian anak itu dibawa menuju ke Jajis. Fa basaqa fi 'ainaihi fa absar, kemudian beliau pun meludahi kedua matanya, langsung melek. Ya, kayak siapa? Hah? Seperti siapa? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar. Ketika itu beliau hendak menyerahkan bendera perang kepada siapa? Ali. Dicari, aina Ali? Ternyata bihi ramat. Beliau matanya belean. Ya, ini kena penyakit mata yang membuat beliau tidak bisa melek. Dipanggil sama Rasul, diludahi, langsung sembuh dan tidak pernah belean lagi. Nah, ini Jajis, ya. Meludahi mata anak ini, langsung melek. Ya. Pada fasa fi udhurehi fasami'. Kemudian beliau pun meniup kedua telinganya, langsung bisa mendengar. Ya, ini lebih dari apa praktek tukang sihir sebelumnya. Kalau tukang sihir sebelumnya kupingnya siapa? Kupingnya sapi. Ya, kanan kiri ditiup langsung jadi dua. Ini enggak, kanan kiri ditiup langsung bisa dengar. Qalat lahu, maka perempuan itu pun mengatakan, abdik lisanah wa rijlai, rahimakallah. Sekarang tolong buat dia bisa bicara dan buat dia bisa berjalan. Semoga Allah merahmatimu. Karena anaknya waktu itu cacat, matanya buta. Kemudian mulutnya tidak bisa ngomong. Kemudian dia juga tuli, tidak bisa dengar. Dan juga dia stroke, tidak bisa jalan. Ya, kayak patung. Nah, Jajis perlahan diludahi matanya, melek. Ditiup telinganya, langsung bisa dengar. Tinggal apa? Tinggal ngomongnya dan jalan. Belum bisa ngomong dan belum bisa jalan, tapi sudah bisa melek-melek dan bisa dengar. Pala, maka Jajis mengatakan, akhiri, tenang, perlahan. Fa'inna lahu yauman adiman, nanti dia akan memiliki hari yang sangat bersejarah. Nah, yakni dialah yang nanti akan menemani Jajis pada pemandangan terakhir beliau sebelum meninggal. Wa kharaja al-malik yasiru fi madinatihi. Ketika itu sang raja sedang berjalan melihat kerajaannya. Keluar lagi santai, ya. Falamma nadara ila syajarah. Ketika dia melihat ada sebuah pohon yang aneh. Pohon apa itu? Satu pohon buahnya kok banyak? Jenisnya banyak. Qala li ashhabi, maka dia pun berkata kepada tentaranya, inni ara syajaratan bimakanin ma kuntu a'rifuha bihi. Saya tadi melihat ada sebuah pohon, ya, yang saya belum pernah melihat pohon kayak gitu, ya. Pohonnya gede, rantingnya teduh, kemudian buahnya aneh, wakeh, ya, buahnya itu bermacam-macam. Qalu lahu, maka bala tentaranya pun mengatakan kepada sang raja, tilka syajarah nabatat lidzalika sahir. Ya, pohon itu ya pohon yang tumbuh di rumah rumah tahanan penyihir yang kamu tahan itu. Alladzi arata an tu'adzibahu bil ju', yang engkau ingin untuk menyiksa dia dengan rasa lapar. Fahuwa fi masya'a qad syabi'a minha. Tapi sekarang ternyata tukang sihir itu sudah kenyang dengan pohon itu. Wa syafi'atil faqirah wa syafa'alaha ibnuha. Bukan hanya itu, perempuan tua yang ada di rumah itu juga ikut kenyang dan anaknya pun ikut sembuh. Berita gembira. Maka sang raja pun murka. Ngamuk dia. Leleh, ditaruh di rumah biar mati kelaparan. Lah kok malah gemuk, kenyang dia. Fa'amara bil baiti fahujim. Maka dia pun mengirimkan bala tentara untuk merobohkan rumah tersebut. Dirobohkan rata dengan tanah. Wabis syajara litukta. Kemudian dia memerintahkan pohon itu untuk ditebang. Falamma hammu biqat'iha. Ketika mereka sudah berbondong-bondong ingin untuk menebang pohon tersebut, aibasahallahu ta'ala kama kanat awwala marrah. Allah mengembalikan bentuk pohon itu menjadi tiang seperti semula. Batarakuha. Maka mereka pun meninggalkan pohon itu. Ketika didatangi mau digergaji, langsung apa rantingnya langsung balik, buahnya ngilang, jadi kayak tiang sebelumnya. Oh, sudah baliknya sudah, enggak usah ditebang. Mereka pun kembali. Wa amara bi jarjis. Kemudian sang raja memanggil jarjis ke kerajaan. Fatubiha ala wajhi. Diseret di atas wajahnya menuju kerajaan. Wa autada lahu arba'ata autad. Kemudian diikat dengan 4 ikatan. Wa amara bi ajlin. Kemudian sang raja meminta didatangkan 1 ekor anak sapi. Wa awqara ustuwanan ma humil. Kemudian anak sapi ini diminta untuk menggotong beberapa tiang bangunan. Wallahu a'lam anak sapinya kayak gimana itu. Ya, wa ja'ala fi asfalil 'ajl khanajan wa shifaran. Kemudian diletakkan atau digali di bawah anak sapi itu beberapa lubang. Thumma da'a bi 40 fawran. Kemudian sang raja minta didatangkan 40 ekor sapi dewasa. Ini satu ekor sapi yang anak sapi kecil, kemudian di atasnya dikasih beberapa tiang, bawah dia juga diikat, bawahnya dikasih lubang, kemudian raja minta didatangkan 40 ekor sapi. Fana hadat bil ajli nahdatan wahidah wa tajisu tahtaha. 40 ekor sapi itu langsung nyeruduk, ya, disuruh untuk apa namanya nyeruduk anak sapi ini sekali serang. Dan jajis ketika itu dia ikat di bawah anak sapi. Jadi jajis di bawah. Ini anak sapi. Kasih tiang, bawahnya kasih lubang. 40 ekor sapi sudah siap. Kayak matador begitu. Kemudian diseruduk sekali serang. Patuk tak salah kita. Langsung jajis pun putus menjadi 3 bagian. Seruduk gak karuan-karuan. Lepas badannya. Thumma amara biqita'atin fa'uriqat binar. Kemudian salah satu bagian tubuh jajis pun diambil, kemudian dibakar dengan api. Hatta idza adat ramadan ba'da bidzalika ramad rijalan fadaruhu fil bahr. Kemudian ketika bagian tubuh ini sudah menjadi abu, dibawa ke sebuah lautan, kemudian ditebar di sana. Ya. Tujuannya apa? Biar enggak hidup. Ya, kalau dibakar semua khawatir hidup, ngedi kisah. Satu bagian tetap terpotong, satunya dibakar jadi abu, dibuang. Ini kematian yang ketiga. Jajis pun mati pada siksaan seperti ini. Falam yafrahu makanahum. Ketika mereka bala tentara masih di tempat itu, yakni masih membawa abu jajis dan menyebarkan abu itu di lautan, sami'u sautan minas sama. Ternyata mereka tiba-tiba mendengarkan suara dari langit. Yaqul, suara itu mengatakan, ya bahru, wahai lautan, innallaha ya'muruka an tahfadha ma fika min hadzal jasad at-tayyib. Allah memerintahkan engkau untuk menjaga abu yang ada di dalammu dari abu jasad yang mulia ini. Fa inni uridu an u'idahu kama kan, karena aku diperintah untuk mengembalikan jasad itu sebagaimana semula. Yakni Allah memerintahkan malaikat yang menjaga lautan untuk memerintahkan lautan untuk tidak menghanyutkan debu dari jasad jerjis. Thumma arsalallahu riyah, kemudian Allah mengutus angin yang sangat kencang. Fa akhrajathu minal bahri, kemudian debu atau abu-abu itu pun bermunculan dari air laut. Ini mirip kayak kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. kisah salah seorang bapak Bani Israel. Ya, bapaknya ini termasuk bapak yang jahat, yakni ya bapak yang suka foya-foya. Ketika dia mau mati, khawatir nanti disiksa sama Allah, memberi wasiat sama anak-anaknya, bakar diri saya, abunya sebarkan ke lautan. Ketika dilaksanakan ritual tersebut, Allah memerintahkan bumi, memerintahkan laut, memerintahkan angin untuk mengumpulkan abunya. Begitu terkumpul, langsung berdiri dan hidup. Nah ini, Sergis. Ketika Allah mengirimkan angin, kemudian debu itu pun tertebar keluar dari lautan tersebut. Tsumma jama'atu hatta 'ada humatu sibrah. Kemudian angin itu pun mengumpulkan abu-abu tersebut hingga menjadi utuh kembali, yakni jadi satu. Jadi abu yang tidak berserakan. Kahai'ati seperti sebelumnya, qabla ayyadhuru yang sebelum mereka sebarkan. Walladzina daruhu qiyamun lam yabrahu thumma nadaru ila ar-ramat yathuru kama kan. Kemudian dari debu itu tersebut langsung membentuk sebuah jasad, kemudian romat itu pun kembali seperti jasadnya jarjis, yakni asalnya debu. Kemudian dari debu itu kemudian gabung-gabung sendiri menjadi sebuah jasad. Hatta kharaja minhu jarjis, ternyata jarjis keluar dari balik debu tersebut atau abu tersebut, mughbaran yanfudhu ra'sah, dalam keadaan berdebu sambil mengusap-usap kepalanya, keluar dari abu sambil berdiri, hidup lagi dia. Para jauh, maka pada tentara itu pun pulang. Orang jahat janji sumahum, jadis pun pulang bersama dengan mereka. Pulang bareng ya. Alam mantahu ilal malik, ketika mereka sudah menemui sang raja, akhbiruhu khabar saut alladhi ahyah warrihul ladhi jama'adhu. Pada tentara itu pun menceritakan kepada raja tentang suara yang mereka dengar dan angin yang menghidupkan kembali jajis. Wah, sang raja, ini orang bukan orang sembarangan. Sudah kita sebar kemana-mana, itu dia punya abu. Ternyata balik lagi, hidup dia. Ini kayak kisahnya ulam. Ya, dibawa ke gunung, tujuannya untuk dilempar, balik lagi. Faqala lahul malik. Akhirnya dari sini sang raja pun putus asa. Ya, mau dapatkan lagi. Orang ini memang sakti mondraguno. Halaka ya Jarjis, bima huwa khairul li walad. Akhirnya sang raja pun mengatakan, "Hei Jarjis, ya, apakah kamu punya solusilah? Solusi terbaiklah untuk saya dan kamu. Tidak merugikan saya, juga tidak merugikan kamu. Sudah damai saja, damai." Falaula an yaqula an-nasu innaka qahartani wa ghalabtani lattaba'tuka wa amantu bik. Kalau seandainya engkau tidak mengkhabarkan kepada manusia kalau kamu mengalahkan saya akan mengikuti dan beriman denganmu. Yakni tolong jangan bilang sama orang kalau saya kalah ya. Walakin isjud li aflu sajdatan wahidah. Tapi sekarang saya minta satu permintaan saja ya. Saya minta kamu sujud kepada berhala saya ini sekali saja. Au idbah lahu syatan wahidah, atau kamu nyembelih satu ekor kambing saja. Tsumma ana af'al ma yasurruk. Nanti saya akan mengerjakan apapun yang kamu minta. Ini sudahlah, ya uslah, saya nyerah ya. Saya nyerah, bendera putih diangkat ya. Gini aja wis, kita pakai cerah damai ya. Gak usah susah-susah. Kamu sujud sama berhala saya atau nyembelih satu ekor kambing untuk berhala saya, nanti tenang, saya akan melakukan apa saja yang kamu inginkan. Falamma sami'a jarjisu hadha min qawli, ketika jarjis mendengarkan tawaran sang raja, tami'a ayyuhlika salam aina yadkhuluhu alih, maka jarjis pun mulai berkeinginan untuk menghancurkan berhala itu ketika dia masuk menemui berhala tersebut. Raja'an ayyuhmina lahul malik aina yuhlika salam, dengan harapan sang raja sadar dan mau beriman ketika berhalanya hancur binasa. Wa yai'asu minhu, dan agar sang raja itu tidak bergantung kepada berhala. Fakada'ahu jarjis, maka jarjis pun ingin menipu sang raja. Jadi sang raja menawarkan kepada jarjis, kamu ya tolonglah ya, daripada kita pakai cara kasar, kamu juga tidak mati-mati, saya juga tidak kehabisan akal, segini saja ya, kamu sujud sama berhala saya atau kamu nyembelih untuk berhala saya, nanti saya akan mengikuti semua keinginan-keinginanmu, tenang saja. Jarjis pun mulai muncul sebuah siasat. Bagus juga ini ya. Nanti tak turuti, Nanti begitu saya ketemu berhalanya, tak pecah berhalanya. Tujuannya apa? Biar raja sadar kalau berhala ini enggak bisa ngapa-ngapain, dipecah saja, diem aja. Ya. Akhirnya sang jajis pun muncul siasat. Sekarang gantian. Yang awalnya raja ngerjain jajis, sekarang jajis ngerjain raja. Faqala, "Na'am." Sang jajis mengatakan, "Oh ya, ya sudah. Saya mau sujud." Ya. Saya mau sujud. "Idza syi'ta fadkhilni 'ala sanamik asjudu lah wa adbahu lah." "Oh ya, ya sudah. Gini aja raja, terserah jenengan. Kalau memang jenengan pengin saya ini sujud kepada sonam, ya saya akan sujud dan saya akan menyembelih untuk berhala Anda." Fafadhal maliku biqaulih, maka sang raja pun langsung gembira sekali mendengar ucapan sang jajis. Faqama ilaihi faqabada yadayhi wa rijlaihi wa sah. Langsung sang raja beranjak dari tempat duduknya menuju ke jajis, dicium-cium jajis, ya, dicium tangannya, dicium kakinya, dicium kepalanya. Ya, yakni sangat gembira. Alhamdulillah. Jadi, ya, sangat gembira. Sangat gembira atas apa persetujuan dari jajis. Waqala, maka sang raja pun mengatakan, "Inni a'zimu 'alaik alla tadhalla hadzal yawm wa la tabitu hadhihi al-lailah illa fi baiti wa 'ala firasy." Karena saking gembiranya sang raja, dia mengatakan kepada jajis, "Gini, jajis. Ya, hari ini kamu saya undang. Jangan sampai kamu tidur pada malam ini kecuali di dalam rumahku dan di atas ranjangku. Tenang, kamu dapat kehormatan, bisa masuk kamar khusus raja. Apa namanya? Ranjang raja. Wa ma'a ahli." Bukan hanya itu, permaisuriku akan menemanimu sepanjang malam. "Hatta tastarih wa yadhhaba 'anka wasabul 'adab," hingga engkau bisa istirahat dan menghilangkan capek selama disiksa. Ya. "Bayarlah karawataka 'alaik," sehingga umat manusia keesokan harinya bisa melihat bagaimana kamu memuliakan saya. "Fa akhalla lahu baita wa akhraja minhu man kana bih," maka sang raja pun mengosongkan rumahnya. Semua pelayan-pelayan kerajaan yang ada di rumahnya dikeluarkan semua, mengungsi keluar semua, ya, dikosongkan rumahnya. Kemudian jajis pun fadhalla bihi jajis, jajis pun ada di situ, ditaruh di dalam kamarnya bersama dengan istri sang raja. Sudah tinggal sama sang raja. "Hatta idza adrakahu al-lail," ketika malam tiba, "qama yusalli," jajis pun salat. "Wa yaqra'u az-zabur," beliau pun membaca dari kitab Zabur. "Wa kana ahsana an-nasi sawta," beliau adalah orang yang paling bagus bacaannya. "Falamma sami'athu imra'atul malik istajabat lahu," ketika istri raja mendengarkan bacaan jajis, langsung tertegun dan langsung tertarik dengan jajis. Wah, ternyata orang ini bagus bacaannya. Kemudian istrinya raja ini pun diam-diam mendengarkan bacaan jajis di belakang jajis. "Walam yash'ur illa wa hiya khalfahu tabki ma'ah," jajis tidak sadar kalau di belakangnya ada permaisuri raja yang sedang mendengarkan bacaannya, ikut menangis bersama dengan jajis, yakni terpengaruh dengan bacaan Zabur. Ketika selesai sholat, fada'aha jajis, lihat kok ada istri raja, dipanggil sama jajis. "Ilal imani fa'amanat," diajak untuk beriman, maka perempuan itu pun langsung beriman. "Wa amaraha fakatamat imanaha," kemudian jajis mengatakan kepada wanita ini untuk menyembunyikan keimanannya. "Kamu diam saja, kamu beriman tapi jangan bilang suamimu kalau kamu beriman, simpan baik-baik." "Falamma asbaha," ketika datang waktu pagi, "rada bihi ila baitil asnam liyasjudalaha," maka sang jajis pun dibawa, ya, menuju ke rumah sonam untuk sujud kepada berhala tersebut dan dihadiri oleh seluruh penduduk kerajaan. Ya, pemandangan yang akan disaksikan oleh raja. "Wa qila al-ajuz allati kana sujina fi baitiha," ketika itu orang-orang pada ngerumpi ngomong kepada nenek tua yang dulu satu tahanan dengan jajis di rumahnya. Ngomong kepada nenek ini, "Hal alimti anna jajis qad futina ba'dak," kamu tahu enggak si jajis? "Oh ya, saya kenal. Jajis sekarang sudah terfitnah lo. Sudah menyimpang dia. Wa asra'ila dunya," sekarang dia sudah keranjingan dunia. "Wa ta'amahu al-malik fi mulkih," dan dia sudah dijadikan sebagai raja apa diberi kerajaan sama sang raja. Wa qad kharaja bi ila bait asnam liyastudalaha. Dan sekarang jadi sedang perjalanan menuju ke padepokan berhala untuk sujud kepada berhala tersebut. Fa kharajatil ajuz fi a'radihim. Maka nenek tua itu pun marah besar. Piye orang ini? Dulu saya beriman, lah kok sekarang mau kubur dia? Enak. Maka dia pun keluar ala fi a'radihim, membelah sok-sok orang yang ada ketika itu yang sedang melihat pemandangan jenazah. Dia datang, tahmilu ibnaha ala atiqiha, anak yang tidak bisa jalan tadi itu ditaruh di atas pundaknya, yakni digendong sama dia, bawa jadi saksi. Watuwabbihu Jarjis, terus nenek ini ngomel-ngomel, ya, mencela-cela Jarjis, semua orang ini kurang ajar, wus-wus, pokoknya ngapu-ngapu. Wannasu mustaghiluna anha, ketika itu umat manusia tersibukkan dari orang ini. Ini tidak ngurusi perempuan ini, tapi melihat Jarjis yang sebelumnya getol ngurusi raja, lah kok sekarang nuruti raja? Bagaimana ini? Apa yang akan terjadi? Falamma dakhala Jarjis Subaytal Asnam, ketika Jarjis sudah masuk di rumah yang ada berhala di situ, wadakhala nasu ma'ahu, ketika itu umat manusia ikut nimbrung masuk melihat Jarjis ngapain di situ. Nabar, maka Jarjis pun mulai melihat-lihat, lihat keadaan sekitar. Faidal ajuz wa binuha ala atiqiha aqrabun nasi ilai aqraban nasi minhu maqaman. Ternyata secara tidak sadar Jarjis melihat, loh, nenek tua dan anaknya yang sedang digendong ada di dekat dia. Loh, bahaya kok orang sini? Ini bahaya kok di sini sama anaknya. Fada ibn al-Ajuz bismi. Langsung ketika itu Jarjis menunjukkan kepada wanita tersebut apa yang beliau janjikan sebelumnya. Dipanggil nama anak tersebut. Fulan. Fanataka bi ijabati. Langsung spontan dia bisa menjawab panggilan Jarjis. Langsung bisa ngomong. Wa ma takallama qabla dhalika qattu, padahal sebelumnya tidak bisa ngomong. Tumaqtaham an atiqi ummi, kemudian secara spontan loncat dari apa gendongan ibunya. Yamshi ala rijlaihi sawiyatain, dia langsung bisa berjalan tegap di atas kedua kakinya. Wa ma wati'al ardha qabla dhalika qattu biqadami, padahal sebelumnya dia belum pernah menginjak bumi dan tanah sebelumnya. Yang langsung bisa ngomong, dipanggil, hei fulan, oh iya, ada apa Jarjis? Lalu bisa ngomong, langsung loncat, langsung jalan. Falamma waqafa baina yadayhi Jarjis, ketika pemuda ini sudah berhadapan dengan Jarjis, qala, maka Jarjis berkata kepada pemuda tadi, idhab, sekarang kamu berbalik, kamu pergi, fad'u li hadhihi al-asnam, kamu datangi berhala-berhala itu, panggil berhala itu menuju kemari. Wahia hina izin ala mana bermindahab, ketika itu berhala-berhala tersebut ditaruh di atas mimbar dari emas. Wahidun wasab'una sonaman, jumlah secara total 71 berhala. Wahum ya'buduna syamsa wal qamara ma'aha, dan penduduk kerajaan mereka biasa menyembah matahari dan bulan bersama dengan menyembah berhala-berhala tersebut. Faqala lahul ghulam, maka pemuda itu pun berkata kepada Jarjis, kaifa aqulu lil asnam, gimana caranya saya memanggil berhala tadi, apa berhala-berhala tersebut? Qala, Jarjis mengajari, taqulu laha, kamu datangi berhala itu dan ngomong kepada mereka, inna Jarjis yas'aluk wa ya'zim 'alaika billadhi khalaqak illa ma ji'tahu, bilang sama berhala itu, ya, Jarjis mengundang kalian dengan nama Tuhan kalian, kalian harus datang. Falamma qala lahal gulamu dhalik, maka sang gulam tadi pun jalan, ya, menuju ke berhala tersebut, langsung ngoceh-ngoceh, hei kalian diundang Jarjis sekarang, ya, kalian harus datang. Akbalat, ternyata 71 berhala itu pun berjalan sendiri. Tudah rizuina Jarjis, dan berjalan pelan-pelan menuju ke Jarjis. Falam mantahat ilaih, ketika berhala itu sampai di hadapan Jarjis, rakabal arda berjadih, Jarjis langsung menghentakkan tanah dengan kakinya. Fakasah biha wabimana biha, ternyata dengan hentakannya Jarjis langsung 71 berhala itu pun gelesap, ya, langsung ditelan bumi bersama dengan mimbarnya sekaligus langsung hilang. Wa kharaja iblis min jawfi sanamin minha hariba farqan min al khajaf, ternyata dari salah satu berhala itu iblis pun muncul, ya, takut tenggelam ke dalam tanah, lari dia. Falamma marra bi Jarjis, ketika iblis itu lari terbirit-birit dan melewati Jarjis, akhadha bi nasiyati, langsung dipegang ubun-ubunnya sama Jarjis, pegang, mau kemana kamu? Fakada alahu bi ra'si wa 'unuki, langsung kepala dan leher iblis itu pun dipegang oleh Jarjis. Wa kallamahu Jarjis fa qala lah, maka Jarjis pun bertanya kepada iblis tersebut, akhbirni ayyatuha ar-ruhun najisah wal khalqul mal'un malladhi yahmiluk ala an tuhlika nafsak wa tuhlikan nas ma'ak. Sekarang coba kamu cerita wahai iblis yang terlaknat lagi najis, ya, ngapain kamu membinasakan dirimu dan umat manusia sekarang? Wa anta ta'lam annaka wa junduka tasiruna ila jahannam, dalam keadaan kamu sendiri tahu kamu nanti dan juga bala tentaramu masuk ke dalam jahannam. Jadi ngapain kamu susah payah, apa namanya, semangat sekali menyesatkan umat manusia, ngapain? Faqala lahu iblis, maka iblis pun berkata kepada Jarjis. Sekarang perdebatan antara iblis dengan Jarjis. Katanya iblis, "Law khuyirtu bainama asraqat alaihi syams." Kalau seandainya aku wahai Jarjis disuruh milih antara dunia wa adlama alaihi lail, antara dunia ini yang terbit di situ matahari dan yang gelap di situ malam. Wa baina halakati bani Adam wa dhalalatihim, disuruh milih antara dunia seisinya dan juga disuruh milih antara kesesatan Bani Adam seluruhnya. Awa'adamin hum tarfata'ain, atau salah satu di antara mereka sekejap, lah tartu tarfatul aini ala dhalika kulli, saya akan memilih kesesatan umat manusia daripada memilih dunia. Katanya iblis, ini dia sangat semangat, masa kamu ragu sama saya Jarjis, ya, memang dari dulu saya ini hobinya kayak gitu, bikin orang sesat. Wa innahu la yaqau li min ash-shahwa fi dhalik wal ladda mithlu jami' ma yataladdadu bihi jami'ul khalaiq, dan saya sangat suka dengan pekerjaan satu ini sebagaimana kalian suka dengan makanan-makanan yang kalian suka. Ya, ya memang hobi saya Jarjis, enggak usah ditanya lagi. Alam ta'lam ya Jarjis anna Allah asjada li abika Adam jami'al malaikah, kamu enggak tahu Jarjis bagaimanakah Allah membuat bapakmu Adam sujud, bagaimana para malaikat dibuat oleh Allah sujud kepada Adam. Fasajada lahu Jibril wa Mikail wa Israfil wa jami'ul malaika al-muqarrabin, dan engkau juga tahu bagaimanakah Jibril, Mikail, Israfil, semuanya malaikat yang terdekat, semuanya sujud kepada Adam. Wa ahlus samawati kulluhum, dan juga seluruh penduduk langit. Wa amtana'tu minas sujud, dan aku tidak mau sujud ketika itu. Faqultu la asjud li hadzal khalq wa ana khairun min, dan saya mengatakan ketika itu saya tidak mau sujud kepada makhluk ini padahal dan aku adalah makhluk yang lebih utama daripada dia. Ya ini Jarjis diingatkan, kamu tidak ingat apa? Ya, saya memang bangkang, memang sejak dulu saya memang bangkang, suruh sujud kepada Adam tidak mau, ya. Sudah tidak usah nanya saya lagi. Falamma qala hadza khallahu Jarjis, ketika iblis mengatakan seperti ini dilepas sama Jarjis. Ya wis lah, memang bangkang gue mokong. Lepas sama Jarjis. Fama dakhala iblis mundu yawma idin jawfa sunam makhasab makhafatal khasab. Sejak itu iblis tidak pernah kembali lagi. Wa qala al malik, sekarang gantian urusan Jarjis dengan sang raja. Raja ngamuk, ya, ini disuruh sujud malah ditelan bumi, ini saya punya berhala. Wah, ini orang menipu. Qala al malik, maka malik sang raja pun mengatakan, ya Jarjis, wahai Jarjis, khadda'tani wa ghararthani wa ahlakta alihati, kamu sekarang berani menipu saya, ya, kamu tipu-tipu saya dan kamu bunuh itu semua berhala-berhala saya. Ngamuk sang raja. Faqala lahu Jarjis, maka Jarjis mengatakan kepada sang raja, innama fa'atu dhalika 'amdan, memang sengaja wahai raja saya melakukan hal itu, memang saya sengaja tipu-tipu kamu, ya, lita'tadiru wa lita'lam, agar kamu bisa sadar wahai raja. Lau kanat alihatan kama taqul idza lam tana'at minni, kalau memang berhala-berhala itu adalah sesembahan yang betul-betul Tuhan, niscaya berhala itu akan menghalangi serangan saya kepada mereka. Bagaimana cepatuka wailat atau wailat bi alihatan lam tamna' anfusaha minni, lalu kenapa kamu percaya dengan berhala-berhala itu yang ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya dari diriku. Wa ana khalqun wa ana makhluqun dha'if, sedangkan aku adalah makhluk yang lemah. La amliku illa ma malakani rabbi, saya tidak memiliki apa yang, tidak memiliki kecuali apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar sadar kamu itu raja, ya. Itu makhluk tidak bisa apa-apa. Lah kok disembah? Ya tak hentakkan pakai satu kaki saja langsung delesep. Kalau memang itu adalah Tuhan, tidak mungkin seperti itu. Malah kebalik, saya yang dihentak, saya yang masuk. Qala. Al-Imam Tabari mengatakan, falamma qala hadza Jarjis. Ketika Jarjis mengatakan hal ini di hadapan raja, raja sudah enggak bisa ngomong sudah, ya. Dia sudah kehabisan argumen. Maka kallamathum imra'atul Malik. Ternyata istri sang raja tidak tahan melihat kejadian seperti itu, langsung ikut bicara, wakasyafat lahum imanaha, dan langsung menampakkan kepada mereka keimanannya. Saya telah beriman dengan Jarjis dan dengan Tuhan Jarjis. Waqalat lahum, maka perempuan ini pun mulai ceramah. Matan tajiruna min hadzal rajul, kalian nunggu apa lagi? Kenapa kalian tidak mau beriman dengan lelaki ini? Fatukhsaf bikumul ard fatuhliku, kalau kalian tetap tidak mau beriman, kalian juga nasibnya sama kayak berhala kalian, dilesep ditelan bumi. Kama halakat asnamukum, Allah Allah ayyuhal qaum fi anfusikum, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah pada diri-diri kalian. Wah, ceramah istilahnya. Namu sang rajanya, faqala lahal malik, maka sang raja ngomong kepada istrinya, waihan lak iskandarah, wahai Iskandarah celaka kamu. Hah? Waduh lah kok bisa kayak gini kamu ini. Ma asra' ma adallaka hadha as-sahir fi lailatin wahidah, kok bisa kamu jadi sesat baru nginap sama tukang sihir ini satu malam sudah sesat kayak gini. Wa ana uqasi mundu sab'a sinin falam yatuq minni syai'an, ya, padahal kamu berhubungan dengan saya 7 tahun lamanya, kamu tidak pernah bantah. Lah kok baru satu malam dengan dia langsung kayak gini 180 derajat. Qalat lahu, maka perempuan ini pun mengatakan, afama ra'aitallah kaifa yadhkaruhu bik, tidakkah engkau melihat Allah telah memenangkan Jarjis di atas kekuasaanmu? Nah, tambah diceramai sama istrinya, ngamuk sang raja. Maka raja pun fa'amara biha inda dhalik, maka sang raja pun murka dan marah. Kemudian wanita ini pun diseret, fa'umilat ala khasyabati Jarjis, kemudian dia pun ditaruh dan digantung di atas kayu yang dulu digunakan untuk menyiksa Jarjis. Fa'ulqat biha, kemudian ditali di atas kayu tersebut. Waj'ilat 'alaihal amshat allati ju'ilat 'ala Jarjis, kemudian dia pun mulai disisir dengan sisir dari besi yang dulu pernah disisir untuk Jarjis. Yakni dia mulai dikuliti hidup-hidup, ya, istrinya raja. Siksa sekalian ini bangkang. Falamma alammat min waj'il 'adab, ketika istri raja tersebut mulai merasakan sakitnya siksaan, mulai enggak tahan dia, ya, mulai enggak karu-karuan. Alat, maka dia pun mengatakan, ud'u rabbak ya Jarjis yukhaffifu 'anni, wahai Jarjis berdoalah kepada Allah agar meringankan siksaanku. Fa inni qad alamtu minal 'adab, saya sekarang sudah kesakitan. Ya wajar ya ikhwah, yang sangat sakit hidup-hidup dikuliti seperti itu. Faqala, maka Jarjis mengatakan, unduri fauqa, sekarang kamu coba lihat ke atas. Falamma nadhara dhahikat, ketika perempuan itu melihat ke atas langsung tertawa. Faqala laha, Jarjis bertanya, man ladzi yudhikuk, kenapa kamu ketawa-ketawa? Qalat, maka perempuan itu mengatakan, ara malakaini fauqi, saya melihat 2 malaikat ada di atasku. Ma'ahuma taj min huliyil jannah yantadrani bihi, 2 malaikat ini membawa mahkota dari surga menunggu kedatanganku. Fa idza kharajtu zayyannaha bidzalika taj, kalau saya keluar dari jasadku aku akan diberi mahkota tersebut. Thumma sa'ida biha ila jannah, yang kemudian aku akan dibawa ke surga. Semangat perempuannya, wis apa-apa mau dikapain terserah, yang penting cepat mati. Falamma qabadallahu ruhaha, ketika Allah mencabut ruhnya, akbala Jarjis 'ala du'a, maka Jarjis pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah detik-detik terakhir kematian beliau yang keempat, yang beliau tidak bisa kembali hidup lagi. Beliau pun berdoa mengakhiri kisahnya. Beliau mengatakan, Allahumma antal ladzi akramtani bihadzal bala, ya Allah, engkaulah yang memberikan aku kemuliaan dengan siksaan ini. Litu'tiyani bihi fadhaila asyuhada, agar engkau memberikan kepadaku keutamaan orang-orang yang mati syahid. Allahumma fahada akhiru ayyamil ladhi wa'adtan. Ya Allah, inilah detik-detik terakhir kehidupanku di dunia. Allati fihi raha min bala'id dunya, kehidupan yang kematian yang akan aku istirahat dari siksaan dunia. Allahumma fa inni as'alu, ya Allah, sekarang aku meminta kepadamu. Allah taqbid ruhi, janganlah engkau mematikan aku. Wala azuru min makani hadza, dan janganlah sampai aku bergeser dari tempatku ini. Hatta tanzil bihadzal qaumil mutakabbirin min satawatik wa nikmatika ma la qibala lahum bi. Jangan sampai aku mati, ya Allah, sampai engkau turunkan azab kepada orang-orang ini, ya, yang telah menyiksaku. Wa ma tasfi bihi sadri, adab yang membuat aku senang. Wa taqarra bihi aini, dan membuat mataku sejuk. Fa innahum zalamuni wa 'adzabuni, karena mereka telah menzalimi dan menyiksaku. Falamma faragha min hadha ad-du'a, ketika jadi selesai membaca doa ini, yakni doa permintaan terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dirahmati, kemudian minta aku untuk diturunkan azab kepada kaum-kaum ini karena sudah enggak bisa diperbaiki, rajanya kayak bagaimanapun tetap kafir dia, maka dia minta ya bencana untuk ditimpakan kepada mereka. Setelah beliau berdoa, amtarallahu alaihimun nar, Allah langsung menurunkan hujan kepada mereka dari api. Biasanya rintik-rintik dari air, ini api yang turun. Falamma taraku, ketika mereka sudah mulai terbakar, seluruh isi kerajaan terbakar, raja terbakar, semuanya kebakaran. Amidu ilaih, maka semua penduduk kerajaan mereka pun langsung menyerang Jarjis. Fadarabuhu bisuyuh, kemudian mereka mulai menusuk-nusuk Jarjis dengan pedang-pedang mereka. Ghaidan min syiddatil harik, karena mereka merasa kesakitan dengan api tersebut, yakni mereka kebakaran saking panasnya, ngamuk mereka, melihat mana Jarjis, ditemui, kemudian ditusuk-tusuk, diserang sak kampung itu, ditusuk-tusuk. Liya'tiyahu Allah Ta'ala bilqadlatul rabi'ah, yang akhirnya Jarjis pun mati pada saat itu, dan itulah yang terakhir kalinya. Falamma taraqatil madinah bijami'i ma fiha, ketika seluruh kota telah binasa, terbakar, ya, penduduknya kosong, ya, kotanya kosong, bukan kota mati, tapi kota matang, ya, matang semua. Wasarat Ramadan, kemudian mereka semua sudah menjadi debu. Hamalahallahu min wajhil ardi hatta aqallaha, Allah mengangkat negeri tersebut ke atas langit. Setelah menjadi abu, diangkat ke atas langit. Thumma ja'ala 'aliyaha safilaha, kemudian dibalik, yang di atas menjadi di bawah, dibalik, tok, kayak diuruk, ya itu, diangkat, dibalik, selesai, hilang. Akhirnya nama kerajaan itu pun hilang, penduduknya pun hilang, sudah tidak dikenal lagi di atas muka bumi, tidak ada bekasnya, rata semua. Falabithat zamanan minad dar, ketika sudah berlalu beberapa generasi, yakhruju min tahtiha dukhanun muntin, ternyata muncul dari tanah bekas kerajaan itu asap yang sangat busuk. La yashummuhu ahad illa suqima saqman shadida, kalau ada orang yang mencium bau itu langsung teler dan langsung sakit dengan rasa sakit yang kronis. Illa anna asqaumun mukhtalifah, tapi rasa sakitnya itu berbeda-beda. Ya, kecium langsung mendem, yang ini kecium langsung mendem, yakni baunya sangat busuk. Fakana jami'u man amana bi Jarjis wa qutila ma'ahu 34,000 wa mar'atul malik rahimahullah, jumlah orang yang beriman dengan Jarjis dan yang terbunuh dengan beliau sejumlah 34,000 beserta dengan istri raja. Semoga Allah merahmati mereka semua. Maka dengan ini selesailah kisah Jarjis. Beliau meninggal, dan juga orang-orang yang bersama dengan beliau meninggal. Raja mati, dan yang mengikutinya tewas. Maka dengan ini selesailah kisah Jarjis alaihi salam. Dari cerita terakhir ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Ya. Iqrarul musyrikin bi rububiyatillah, kaum musyrikin itu sangat mengetahui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya nenek tua tadi, ya, ketika bertemu dengan Jarjis dan ditanya oleh Jarjis, kamu kenal Allah? Dia langsung menjawab, na'am, iya, saya kenal siapa Allah. Menunjukkan orang musyrikin itu faham betul dan kenal siapa penciptanya dan siapa yang memberikan rezeki kepadanya. Kemudian di antara faedahnya pula, hirsu iblis liidlalin nas, semangatnya iblis untuk menyesatkan umat manusia, ya, sampai rela, ya, masuk nginep di dalam bagian tubuh berhala yang disembah oleh kerajaan ketika itu. Rela di situ, ya, bertahun-tahun untuk disembah oleh umat manusia. Menunjukkan semangatnya iblis untuk menyesatkan Bani Adam. Kemudian di antara faedahnya juga, jawazul khida' fil harbi wal qital. Bolehnya kita melakukan penipuan fil harbi wal qital, dalam peperangan dan pertempuran. Kisah ini menggambarkan tentang jihad yang dilakukan oleh Jarjis. Buktinya apa kok jihad? Meskipun beliau seorang diri, tapi tetap dikatakan jihad. Buktinya para malaikat yang datang kepada Jarjis, yang menghidupkan kembali Jarjis, mereka mengatakan kepada Jarjis, fajahiduhu fillahi haqqa jihadi. Kembalilah kepada raja dan berjihadlah melawan dia dengan sebenar-benarnya. Dan di sini Jarjis melakukan yang namanya al-khida', tipu muslihat, ya, membuat siasat untuk menipu sang raja, dan itu diperbolehkan dalam pertempuran. Dan faedah yang terakhir, su'u akibatil kuffar, jeleknya hasil akhir orang-orang kafir. Yani keadaan akhir orang-orang kafir itu sangat jelek. Seperti ini gambarannya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala hidup-hidup di dunia sebelum di akhirat, kemudian mereka diratakan dengan tanah, wa ila akhirih. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka dengan ini selesailah kita membahas fawaid, faedah yang bisa kita ambil dari kisah Jarjis alaihi salam, dan masih banyak lagi faedah yang bisa kita gali dari kisah ini, dan ini yang kita cukupkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun kisah-kisah unik yang lainnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fikum. Afan kalau agak kemalaman.